cari kemana hilang halang kan ku tujui. Melangkahku menyusut pesisiran hidupku, mencari ikatan tali yang lalu terputus di gurih semilu. Biar ku suka disambung, namun kau pastikan mengerti. Nangis.